Tolong jelaskan hukum memelihara anjing untuk menjaga rumah. Dan hukum orang tua yang membiarkan anak yang belum balig isbal dalam keadaan tahu hukum isbal. Nah, dalam hal ini, tentang masalah memelihara anjing telah datang riwayat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulu al malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang di sana ada anjing dan gambar. Maka hadis ini menjelaskan tentang tidak ada barokahnya memelihara anjing di rumah kalau sampai menyebabkan malaikatur rahmah tidak masuk ke dalam rumah. Naam. Jibril tidak masuk ke dalamnya. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau telah menetapkan janji bersama Jibril alaihissalam. Namun Jibril tidak datang, ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mencegah datangnya Jibril adalah seekor anjing yang sempat masuk ke tempat Rasulullah. Rasulullah enggak tahu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Maka Jibril tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, dan juga akan mengurangi pahala seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittakhadha kalban illa kalba zar'in aw kalba saydin yanqusu ajruhu kulla yawmin qirat." Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga tanaman ataukah anjing untuk digunakan berburu, selain dari itu maka berkurang pahalanya setiap hari satu qirat. Tahu satu qirat berapa itu? Hah? Satu gunung Uhud. Ya, ini besar sekali. Banyak yang hilang. Nah, para sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau belum mengetahui tentang dianjurkannya mengantarkan jenazah, ya, sampai pekuburan, sampai diselesaikan pekuburannya, mendapatkan dua qirat. Nah, begitu beliau mengetahui, beliau menyesal sekali. Laqad farratna qararita katsira, kata beliau. Kita sudah menyanyiakan sekian banyak qirat-qirat ini. Ya. Beliau baru mengetahui ternyata itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hurairah yang mengabarkan kepada beliau. Maka, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian mereka, bahkan sebagian kaum muslimin, ya. Nah, kurang kerjaan. Nah, seakan-akan tidak ada kegiatan yang lain. Dijadikan teman rumahnya anjing. Ya. Anjingnya dimandikan, anjingnya disisir, ya. Tidur bareng dengan anjing, sehingga akhlaknya mirip seperti anjing. Ya. Allahul Musta'an. Apa faedahnya? Nah.